بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني الطلبة من para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita pada pagi hari yang cerah ini. Kita akan melanjutkan kembali insyaallah taala kajian kitab Masailul Jahiliyah, yaitu perangai, karakteristik dan sifat-sifat orang-orang jahiliyah yang harus kita kenali untuk kita hindari. Karya Al-Imamul Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada pelajaran yang ke-20. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu al-20, permasalahan yang ke-20. I'tiqaduhum fi makhariq as-saharati wa amsalihim annaha min karamatis salihin. Keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa keajaiban-keajaiban yang dimunculkan oleh para tukang sihir dan yang semisal dengan mereka merupakan karamah salihin atau karamah para wali Allah Subhanahu wa taala. Wa nisbatihi ila al-anbiya, dan mereka menyandarkan keajaiban-keajaiban yang bisa dilakukan oleh para tukang sihir tersebut kepada para nabi. Kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam, sebagaimana mereka menyandarkan perbuatan itu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yakni apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebagaimana telah kita singgung pada bab sebelumnya. Mereka meyakini sihir yang mereka amalkan, bahkan mereka menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ajaran Sulaiman. Jadi perbuatan para tukang sihir yang sanggup menampakkan kepada manusia suatu keajaiban, suatu yang mungkin tidak masuk akal, tidak masuk akal bisa dilakukan oleh orang biasa, padahal dia bukan nabi, bukan pula rasul. Seperti ada yang bisa terbang di udara, ada yang bisa berjalan di atas air, ada yang mengaku sholat zuhur di Indonesia, sholat asarnya di Makkah, padahal dia tidak naik pesawat atau tidak mempan senjata tajam, yang memiliki ilmu kebal atau bisa memukul dari jarak jauh. Macam-macam keajaiban-keajaiban yang bisa dipertontonkan oleh para tukang sihir dengan bantuan syaitan. Tetapi orang-orang jahiliyah meyakini ini adalah karamah para wali, ini adalah kehebatan orang-orang saleh dan ajaran para nabi dan rasul, yaitu ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Jadi tidak semua kemampuan luar biasa yang melebihi kemampuan kebanyakan manusia itu sesuatu yang dapat dipercayai. Bisa jadi itu adalah sihir, dan memang inilah kebanyakannya. Dan ulama menjelaskan kemampuan luar biasa yang ada pada manusia itu terbagi 3. Yang pertama, yang dimiliki oleh para nabi, maka ini dinamakan dengan mukjizat. Yang kedua, yang dimiliki oleh orang-orang saleh selain nabi dan rasul, inilah yang dinamakan dengan karamah. Dan yang ketiga, sihir yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para tukang sihir. Ketika kita tidak bisa membedakan mana mukjizat, mana karamah dan mana sihir, maka kita akan tertipu. Sehingga banyak manusia yang membenarkan para tukang sihir dan membenarkan ajaran mereka. Bahkan mereka meyakini itu adalah karamah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka bukan wali Allah, justru musuh Allah, yaitu para tukang sihir. Sayang sekali, karakter orang-orang jahiliyah ini telah ada pada sebagian kaum muslimin. Kemampuan luar biasa, keajaiban-keajaiban para tukang sihir mereka anggap karomah para wali. Dukun disebut kiai, tukang sihir disebut ustaz, dan yang semisalnya. Padahal keajaiban yang bisa mereka tampakkan hanyalah tipuan syaitan. Hanyalah tipuan syaitan. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya karamah wali Allah. Seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam Aqidah Wasitiyah, wa min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil awliya. Dan diantara prinsip ahlu sunnah adalah membenarkan adanya karamah para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu hal-hal yang luar biasa, keajaiban-keajaiban yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kisah, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, serta kisah-kisah para sahabat dan orang-orang saleh yang menunjukkan benarnya keberadaan karamah. Dan kaum Jahmiyah juga Mu'tazilah mengingkari adanya karamah. Adapun Asy'ariyah, mereka meyakini karamah itu bisa setara dengan mukjizat. Ini keyakinan-keyakinan yang salah. Di dalam Al-Quran misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Maryam alaihissalam. Beliau bukan nabi, bukan pula seorang rasul, tetapi beliau diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa harus dia mencarinya. Demikian pula kisah Ashabul Kahfi. Mereka bukan nabi, bukan pula rasul, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka suatu keajaiban, suatu yang luar biasa, sehingga mereka tertidur di dalam gua ratusan tahun lamanya, namun mereka bisa bangun kembali setelah tertidur dalam waktu yang sangat lama. Demikian pula kisah para sahabat, itu sangat banyak. Seperti yang terkenal, kisah sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bersama pasukannya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim mereka untuk memerangi orang-orang Persia yang ada di Irak, sampai mereka tiba di satu sungai, ini sungai Tigris. Dan ketika itu perahu-perahu sudah dirampas semua oleh pasukan Persia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mereka berjalan di atas air. Ada kurang lebih 30 ribu pasukan berjalan di atas air, menyeberangi sungai tersebut. Dan juga kisah Abu Muslim Al-Khawlani yang dibakar oleh seorang nabi palsu di Yaman, tapi dia tidak terbakar. Demikian seterusnya. Banyak kisah dari orang-orang saleh yang menunjukkan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dicapai oleh kebanyakan orang. Maka Ahlus Sunnah meyakini adanya karamah para wali. Tetapi harus berhati-hati dan harus dapat membedakan antara karamah dengan tipuan syaitan. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tidak bisa membedakan. Mereka anggap sihir kemampuan luar biasa yang bisa mereka lakukan, yang diajarkan oleh syaitan kepada mereka, adalah karamahnya orang-orang saleh, karamahnya para wali. Bahkan mereka menganggap hal itu adalah ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal ajaran syaitan. Inilah yang mereka wariskan sampai hari ini pada sebagian orang, pada sebagian umat Islam bahkan. Orang-orang yang sebenarnya tukang sihir, musuh-musuh Allah, mengaku-ngaku kiai, mengaku-ngaku sebagai ustaz, sebagai orang pintar, lalu sebagai bukti bahwa mereka itu wali Allah katanya, dia menampakkan tenaga dalamnya, dia pertontonkan kemampuannya kebal senjata tajam, dia bisa meramal perkara-perkara gaib, padahal semua itu adalah bantuan syaitan kepadanya. Lalu ketika dia tahu itu adalah bantuan syaitan, maka dia kemudian mengatakan itu adalah khadam katanya, pembantu-pembantunya. Padahal itulah sihir yang sebenarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencerca manusia dan jin yang telah saling memanfaatkan ketika di dunia, dengan memunculkan berbagai macam keanehan-keanehan dan kemampuan luar biasa untuk menipu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma nahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins." Dan ketika kami bangkitkan mereka semuanya, maka kami katakan, "Wahai sekalian jin, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia." Wa qala awliya'um minal ins, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Lalu wali-wali mereka atau sahabat-sahabat mereka dari kalangan manusia mengatakan, "Wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati sebagian yang lainnya." Yakni saling bekerja sama untuk menipu manusia. Ini yang terjadi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mencerca mereka. Maka bagaimana bisa membedakan antara karamah para wali dan sihir atau tipuan syaitan, walaupun yang melakukannya mengaku-ngaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya dia adalah tukang sihir? Di antaranya yang pertama, karamah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Sedangkan sihir itu adalah permainan syaitan, bantuan syaitan kepada para walinya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan antara karamah dengan sihir? Karamah itu didapatkan seseorang karena ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sihir mereka dapatkan dari amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan bid'ah dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bisa membedakan antara karamah dengan sihir. Kalau orang yang diberikan karamah, dia adalah orang yang betul-betul ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan syirik dan tidak pula melakukan bid'ah. Sedangkan para tukang sihir itu, walaupun menggunakan pakaian seorang wali, dia dapatkan kemampuan-kemampuan luar biasa yang dia miliki itu dengan amalan kesyirikan. Seperti mendatangi kuburan-kuburan dan berdoa kepada penghuni kubur tersebut, atau mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sering mendengar ada seorang yang disebut kiai mengajarkan kepada muridnya untuk mengamalkan ucapan la ilaha illallah 1000 kali setiap hari selama sebulan penuh, atau zikir-zikir yang lain. Walaupun ucapan la ilaha illallah itu benar, tapi dari mana dia mendapatkan jumlah 1000 kali diamalkan selama sebulan penuh? Lalu setelah itu katanya, engkau akan mendapatkan kesaktian atau ilmu kanuragan dan sebagainya. Maka ini sihir. Kalau ada orang yang kasih amalan-amalan seperti ini dengan tujuan agar bisa kebal senjata tajam atau bisa mendapatkan kedikjayaan, maka yakinlah itu sihir. Sebab tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada orang-orang yang menentang Rasul, yang melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Ini perbedaan yang sangat besar antara sihir dan karamah. Maka kita harus tahu bagaimana seharusnya mentauhidkan Allah, bagaimana ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa membedakan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tukang sihir yang berbaju ulama atau kiai. Kalau kita tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan bisa membedakan yang mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah, yang mana karamah dan yang mana sihir. Disinilah pentingnya menuntut ilmu agama agar kita tidak mudah tertipu. Perbedaan yang ketiga, sihir itu didapatkan dengan dipelajari, sedangkan karamah tidak dipelajari. Jadi kalau ada satu padepokan misalnya yang katanya mengajarkan karamah, maka yakinlah yang mereka ajarkan itu sihir, karena karamah tidak dipelajari dan tidak diajarkan. Yang dipelajari dan diajarkan hanya sihir. Karamah itu murni pertolongan Allah Tidak ada dalam Islam pelajaran mencari karamah. Yang ada hanyalah pelajaran untuk bisa istiqamah. Allah akan menolong hamba-hambanya yang istiqamah di atas kebenaran. Allah akan memberikan karamah-karamah kepada mereka tanpa harus mereka mempelajarinya. Sehingga kita tidak dapati dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengamalkan suatu zikir tertentu dengan jumlah tertentu demi mendapatkan karamah. Tidak ada. Tapi mereka berzikir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang zikirnya untuk mencari karamah, mencari kesaktian, itu sudah tidak benar niatnya. Di samping itu adalah bid'ah, itu juga adalah perbuatan yang salah niat. Zikir itu untuk ibadah, bukan untuk mendapatkan ilmu kebal atau tenaga dalam dan yang semisalnya. Jadi sihir itu dipelajari, sedangkan karamah tidak dipelajari. Perbedaan yang keempat, karamah itu tidak digunakan untuk saling tantang menantang atau saling menguji kesaktian, sedangkan sihir dapat digunakan untuk saling menguji kesaktian. Maka dari sini bisa kita bedakan. Kalau ada orang yang menantang yang lainnya untuk saling menunjukkan kehebatan masing-masing, maka yakinlah itu sihir, bukan karamah. Perbedaan yang kelima, karamah itu tidak datang kapan diinginkan oleh pemiliknya. Sedangkan sihir bisa datang kapan diinginkan oleh pemiliknya. Kapan saja dia melafazkan mantra-mantra tertentu, maka syaitannya langsung datang dan membantunya. Dan pada umumnya, syaitannya memang sudah menyatu dengan dirinya. Sudah ada ribuan syaitan di dalam tubuhnya. Semakin dia kafir kepada Allah, semakin banyak syaitan yang datang kepadanya. Ini rahasia tukang sihir. Semakin banyak bid'ah yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia kerjakan, semakin banyak syaitan yang senang membantunya, maka semakin saktilah dia. Sehingga kapan saja dia inginkan, dia bisa pertontonkan ilmu kebalnya, tenaga dalamnya, atau kemampuan-kemampuan luar biasa yang lainnya. Sedangkan karamah tidak seperti itu. Sebab karamah itu asalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang bisa menampakkan karamah kapan saja dia inginkan, itu sama artinya Allah tunduk kepadanya. Jadi karamah itu hanya muncul kapan Allah kehendaki, bukan kapan dikehendaki oleh pemiliknya. Sebagaimana tukang sihir, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak tunduk kepadanya. Bahkan terkadang seorang pada satu keadaan diberikan karamah, pada keadaan yang lain ketika dia butuhkan tidak diberikan karamah. Karena memang karamah itu asalnya dari Allah. Kalau Allah mau berikan, Allah berikan. Kalau tidak, maka tidak Allah berikan. Jadi di sini kita bisa mengetahui perbedaan antara karamah dan sihir. Seorang tukang sihir, dia bisa mendatangkan sihirnya kapan saja dia mau. Kapan saja dia menghubungi syaitannya dengan mantra-mantra yang dia ucapkan, syaitan itu segera datang. Dan hati-hati, jangan tertipu dengan istilah mereka, di mana mereka menamakan sihir itu apabila dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka namakan ilmu putih. Sedangkan kalau tidak menggunakan ayat Quran atau zikir-zikir kepada Allah, mereka namakan ilmu hitam. Sehingga yang pertama berpakaian putih, yang kedua berpakaian hitam. Yang pertama disebut kiai, yang kedua disebut dukun. Padahal hakikatnya mereka sama. Tidak ada dalam Islam ilmu putih, hitam, merah, hijau, dan sebagainya. Semuanya sihir. Apakah white magic atau black magic, sama saja. Jangan tertipu. Karena hakikatnya Al-Quran yang mereka baca, zikir-zikir yang mereka ucapkan, bukan mereka niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga syaitan membantu mereka. Mereka niatkan bacaan Al-Quran itu cuma untuk mendapatkan kesaktian. Maka itu juga termasuk bid'ah di dalam agama dan niat yang salah dalam beribadah. Demikian pula mereka menentukan jumlah tertentu di dalam berzikir, seperti membaca misalkan Qul huwallahu ahad 100 kali setiap hari. Terus diamalkan. Kata gurunya, kalau kamu mengamalkan Qul huwallahu ahad 100 kali setiap hari, maka kesaktian kamu akan terus bertambah. Tapi kalau kamu tinggalkan, maka akan hilang kesaktian. Ini dari mana kalau bukan dari syaitan? Bahkan terkadang amalannya sesuai syariat, seperti sholat 5 waktu. Kalau kamu selalu menjaga sholat 5 waktu, maka tenaga dalam yang kamu miliki akan semakin kuat. Kamu akan semakin kebal dengan senjata tajam. Jadi dia sholat 5 waktu bukan semata-mata beribadah kepada Allah. Di samping untuk beribadah kepada Allah, juga demi untuk mempertahankan kesaktian yang dia miliki. Lalu mereka namakan itu adalah ilmu putih. Padahal hakikatnya ini adalah tipuan syaitan. Ini sihir. Tidak ada istilah ilmu putih dalam Islam. Hakikatnya itu adalah sihir. Maka janganlah kita mengikuti sifat-sifat orang-orang jahiliyah yang menganggap kehebatan-kehebatan para tukang sihir sebagai karamah orang-orang saleh atau ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga ulama kita menjelaskan, orang yang memiliki karamah itu belum tentu lebih baik dibanding orang yang tidak memiliki karamah. Jangan kita tertipu. Kebaikan seseorang itu sangat bergantung kepada ketakwaan, ilmu, dan keimanan yang dia miliki, bukan kepada karamah yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, karamah itu terkadang justru diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan seseorang yang tadinya lemah. Kalau seorang sudah kuat imannya, dia tidak perlu lagi dengan karamah-karamah, sehingga imannya bisa kuat. Oleh karenanya, di dalam sejarah kaum muslimin, karamah itu lebih banyak terjadi di masa tabi'in dibanding para sahabat. Padahal kita yakin sahabat itu orang-orang yang paling kuat imannya. Tetapi lebih sedikit karamah yang terjadi pada para sahabat dibanding generasi setelah mereka. Kenapa? Karena generasi setelah mereka tidak melihat keajaiban-keajaiban berupa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka karamah-karamah agar mereka semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bisa jadi karamah itu justru sebaliknya. Bukan menunjukkan kuatnya keimanan seseorang, tetapi karena dia masih lemah iman, maka Allah berikan kepada dia karamah agar imannya menjadi kuat. Oleh karenanya, orang yang diberikan karamah tidak menunjukkan dia lebih baik dibanding yang Allah tidak berikan karamah padanya. Artinya, karamah yang kita anggap sebagai kemampuan luar biasa, walaupun sebenarnya karamah yang paling tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba adalah husnul khatimah. Mati dalam keadaan beramal soleh, bukan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karamah yang paling tertinggi. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada seorang hamba sehingga dia tetap istiqamah, dia tetap menjalankan kebenaran sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Inilah hakikat karamah yang paling tertinggi. Maka janganlah kita tertipu dengan kemampuan luar biasa yang diperlihatkan oleh para tukang sihir, yang diperlihatkan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan dan kebidahan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpesan, "Idza ra'aitar rajula yamshi 'alal ma', kalau kamu melihat seseorang berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, dan terbang di udara, fala tusaddiquhu wa la taghtarru bihi, maka janganlah kalian langsung membenarkannya dan tertipu dengannya. Hatta ta'ridu amrahu ilal kitabi was sunnah, sampai kalian cocokkan amalan-amalan dia dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Fa inna syaitana yatiru minal masyriq ilal maghrib, karena sesungguhnya syaitan pun mampu terbang dari timur ke barat." Jadi bisa saja dia dibantu oleh syaitan, seperti yang suka terbang dengan menggunakan sapunya. Ini sebenarnya bukan sapu yang dia gunakan, tapi syaitan yang menerbangkan dia. Atau dia masuk di kamarnya, tidak menghadiri sholat Jumat berjamaah di masjid yang ada di kampungnya. Lalu dia mengaku dia sholat di Masjidil Haram katanya. Ini syaitan. Maka Apabila terjadi seperti ini, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpesan, jangan kalian tertipu dengannya, jangan kalian langsung membenarkannya, tetapi lihat bagaimana amalannya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Inilah yang paling mudah untuk membedakan antara sihir dengan karamah. Kalau kita lihat seorang tersebut, walaupun diakui sebagai tokoh agama di kampungnya, tetapi amalan-amalannya mengandung kesyirikan ataupun kebid'ahan, maka yakinlah yang ada padanya adalah sihir, bukan karamah. Jangan kita tertipu dengannya. Dan jangan tertipu dengan pengikut-pengikutnya yang menyerupai orang-orang jahiliyah dan menamakan sihir yang dia miliki sebagai karamah. Oleh karenanya, pelajaran yang ke-20 ini adalah peringatan bagi kita, jangan sampai tertipu dengan para pengikut jahiliyah tersebut. Dan peringatan bagi kita agar mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerti bagaimana sebenarnya mentauhidkan Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa membedakan yang mana karamah dan mana sihir, yang mana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan yang mana adalah wali-wali syaitan, para tukang sihir. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai kitab Masailul Jahiliyah ini sudah selesai, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan seputar kajian ini atau seputar syariat lainnya, antum bisa mengirimkan SMS ke nomor kami 0853-5302-0304, 0853-5302-0304, atau antum bisa mengirimkan surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Banyasari. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidzahullah, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya niat sholat, niat wudu, niat puasa yang benar? Soalnya ana masih belum paham. Dari Syekhul Anam Cipari. Telah kita jelaskan bahwa niat itu adalah amalan hati, yaitu al-qasdu, bermaksud melakukan suatu amalan. Jadi, apabila seorang bermaksud melakukan suatu amalan karena Allah, tanpa harus dia lepaskan di lisan, tidak juga dilepaskan dengan hati, cukup dia bermaksud melakukan amalan itu karena Allah, itulah niat. Itulah yang dikatakan niat. Adapun melepaskannya adalah termasuk bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dari para sahabat, tidak pula dari tabi'in, tidak pula dari imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak pernah mengajarkan kalau mau sholat harus mengucapkan dulu, apakah diucapkan dengan lisan atau dalam hati, usolli fardal maghribi talatha raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Tidak ada. Kalau mau berwudu, membaca dulu nawaitul wudu'a, mau mandi nawaitul ghusla, atau nawaitul shaum ghadin, dan seterusnya. Tidak ada. Tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dari sahabat, tidak dari tabi'in, tidak dari Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Lalu dari mana datangnya? Bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari kesalahan sebagian orang. Baik. Demikian pula dari sisi akal, orang yang melafazkan niatnya sebelum melakukan suatu amalan dapat dikatakan sebagai orang gila. Karena kalau kita lihat ada seorang yang mengatakan setiap kali dia beramal, saya berniat melakukan ini, baru dia lakukan, kita akan mengatakan dia orang gila. Mau makan, dia ucapkan dulu, saya niat mau makan, baru dia makan. Mau berjalan, dia ucapkan dulu, saya niat mau berjalan, baru dia berjalan. Mau masuk rumah, saya niat mau masuk rumah. Ini bukan orang yang berakal sehat yang melakukan seperti ini. Jadi mengucapkan niat itu salah dari sisi syariat maupun dari sisi akal. Baik. Pak Ustaz, di kampung saya ketika mayit diangkat sebelum diberangkatkan ke rumah duka, keluarga duka disuruh jalan atau lewat beberapa kali di kolong keranda mayit. Apakah ini sunnah Rasul? Jawabannya, ini bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bid'ah yang diada-adakan dan memperlambat proses pemakaman jenazah tersebut. Justru yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera mempercepat pengurusan jenazah. Jangan dilambat-lambatkan. Jadi, ini adalah bid'ah yang diada-adakan manusia, tidak dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kiai di kampung saya, jika selesai sholat id, seluruh jemaah yang sholat id di masjid kampung, saya diwajibkan salam. Apa benar hukumnya wajib, Ustaz? Kami tidak tahu dalilnya. Untuk mengatakan sesuatu itu wajib atau disyariatkan, harus ada dalil. Harus ada dalilnya. Jadi, yang ditanyakan kepada orang yang mengamalkannya, dari mana dia dapatkan petunjuk suatu amalan yang dia kerjakan? Bukan kepada orang yang melarang. Jadi kalau kita katakan, tidak boleh melakukan bid'ah, bukan kita yang ditanya, apa dalilnya? Tapi yang ditanya dalilnya, orang yang mengamalkan amalan tersebut. Apa dalilnya? Kalau dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Dan Nabi SAW telah memperingatkan, وَقُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat, tempatnya di neraka. Walaupun dianggap baik oleh manusia. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً. Setiap bid'ah itu sesat, meskipun manusia menganggap itu hasanah, baik atau bagus, tapi dia tetap sesat. Baik. Assalamualaikum Ustaz, setelah sholat wirid, selesai wirid doa, selesai doa ditutup dengan bacaan apa yang benar Ustaz? Karena penutup doa, kata Ustaz, lain Fatihah boleh. Maka dari itu saya tanya Pak Ustaz, yang disalati karena penting digunakan sehari-hari, siang dan malam. Kalimat penutup itu Ustaz, mohon dijelaskan, terima kasih. Doa, baik pembukaan, pertengahan maupun penutupan, harus semuanya berdasarkan dalil. Harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang disyariatkan adalah dengan salawat atau pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salawat itu dapat kita baca di pertengahan, di awal maupun di akhir. Intinya di dalam berdoa harus sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kita amalkan, kalau tidak jangan kita amalkan. Apa bukti? Bahwa kelompok Persis merupakan golongan yang berpikiran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ya, sudah kita sebutkan buktinya. Di antaranya, mereka meyakini seperti keyakinan orang-orang Asy'ariyah, yaitu sifat 20. Ya, membatasi sifat Allah dengan sifat 20. Dan mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah yang lain, mereka tidak akui, tapi mereka takwil. Seperti tangan Allah, mereka artikan dengan kekuasaan. Atau istaula, mereka artikan dengan istilah berkuasa. Istawa, istiwa Allah di atas ars, mereka artikan dengan berkuasa. Dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah tersebut yang mereka yakini hanya sifat 20. Sehingga sifat-sifat yang lain mereka tafsirkan sesuai akal pikiran mereka. Mengikuti metode Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Kalau mau bukti, silakan tanyakan kepada mereka. Atau tanyakan kepada orang yang pernah belajar kepada mereka. Dan ini saya tanyakan langsung kepada Ustaz kita, Ustaz Rashid, yang pernah belajar di Pondok Persis dan diajarkan langsung oleh guru-guru besarnya. Dan sekarang beliau adalah pengajar di pesantren kita ini. Tanyakan kepada beliau yang pernah belajar di sana. Memang itu yang mereka ajarkan. Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga, pergi ke pasar belanja, lalu akan pulang jarak jauh, jalannya kira-kira 1,5 kilo. Dan barang belanjanya seberat 40 kilogram. Lalu saya menggunakan kendaraan ojek agar sampai, karena jika menggunakan mobil angkot sangat lama ngetemnya. Sedangkan pakai ojek itu hukumnya haram. Yang saya tanyakan Ustaz, langkah yang sedemikian adanya, apakah hanya dapat makruh haram dan dosa Ustaz? Mohon diperjelaskan. Apabila ini bukan hal yang darurat, karena seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, angkot ada sebenarnya, cuman lama ngetemnya. Kalau ojek langsung jalan, sedangkan sudah dimaklumi bersentuhan atau bahkan berdua-duaan dengan yang bukan mahram, hukumnya haram. Maka lebih baik nunggu sedikit lama di angkot daripada melakukan yang haram. Dan yang lebih baik lagi, kalau ada anaknya ibu yang laki-laki atau suaminya sendiri yang mengantar dan menjemput dari pasar. Ini yang terbaik. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan, surah apa saja yang dibaca setelah Al-Fatihah dalam sholat witir yang ketiga atau yang satu rakaat? Terserah mau baca surat apa. Hanya saja ada beberapa hadis yang menerangkan surat-surat tertentu disunahkan untuk dibaca, tapi tidak diwajibkan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW ketika witir tiga rakaat beliau membaca yang pertama surat Al-A'la, yakni Subhisma Rabbikal A'la. Kemudian pada rakaat kedua beliau membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan rakaat ketiga membaca Qul Huwallahu Ahad. Ini termasuk sunnah. Tapi kalau seorang membaca selain itu tidak mengapa. Andaikan dia tidak hafal surat-surat tersebut, baca saja yang dia hafalkan. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa artinya kandungan ayat di atas? Ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta pengampunan atas dosa yang kita lakukan. Dan saya mohon pendapatnya dari ustaz, karena saya sering mengamalkannya setiap habis salat sebanyak 41 kali dan dibarengi dengan selawat sebanyak 100 kali. Saya mohon pendapatnya. Lihat, apakah bacaan kita ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan jumlah 41 kali dan 100 kali? Kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka jangan dilakukan. Menetapkan jumlah tertentu di dalam zikir, ya, seperti yang kita singgung tadi, yang dilakukan oleh para dukun, maka ini adalah bid'ah di dalam agama. Jadi, simpulannya, kalau tidak ada dalil, jangan dilakukan. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Saya kalau tadarus di bulan suci pakai toa, kok dilarang? Apa jawabnya pada orang yang melarang? Dari Somad di Sidareja. Jawabnya terima kasih. Karena telah melarang yang memang salah. Sebab Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ud'u rabbakum tadarrua wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Beribadahlah kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan dengan merendahkan suara. Bukan dengan dikeras-keraskan, apalagi pakai toa pengeras suara. Iya. Bahkan hal ini jelas bisa mengganggu. Mungkin ada orang yang lagi istirahat, yang lagi kecapean, lagi tidur, mengganggu. Demikian pula hal ini bisa mendatangkan riya dalam diri pelakunya. Jadi sepatutnya hal ini memang dilarang. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada kabar jasad para syuhada perang Ambon tetap utuh sampai hari ini. Apa benar ya Ustaz? Wallahu alam, saya belum mendengarkannya. Dan kita berharap mudah-mudahan itu benar terjadi, karena banyak juga kejadian di zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala menjaga jasad orang-orang saleh, khususnya jasad para syuhada. Dalam riwayat yang sahih di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, ketika terjadi banjir, maka jasadnya syuhada Uhud itu sampai muncul ke permukaan bumi. Tanahnya itu terseret oleh air dan terlihat seakan-akan mereka baru dikubur kemarin sore. Kalau jasad orang-orang kafir mungkin sudah jadi tengkorak, sudah dimakan oleh cacing-cacing tanah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga jasadnya para syuhada Uhud. Demikian pula pernah terjadi banjir di Madinah sampai terlihat jasad-jasadnya para sahabat itu masih utuh, seperti baru-baru saja dikuburkan. Iya, wallahu a'lam. Tetapi perlu diingat, itu bukan dalil. Bukan dalil yang menunjukkan baiknya amalan seseorang. Kalau dalam hidupnya dia terkenal sebagai orang yang mengamalkan kebaikan, maka itu yang dijadikan patokan. Tetapi kalau dalam hidupnya terkenal sebagai tukang sihir, walaupun mungkin jasadnya masih utuh, itu bukan sebagai ukuran bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Jadi, seorang yang mengetahui hakikat kebenaran, dia benar-benar meyakini kebenaran itu hanya datang dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari kejadian-kejadian aneh yang dia lihat. Ini patokan kebenaran. Baik. Apalagi kalau itu hanya dusta. Katanya kubur Gus Fulan ketika terbongkar jasadnya masih utuh, padahal hanya dusta. Baik. Jadi bukan sebagai ukuran untuk mengatakan amalan dia benar semasa hidup. Ini yang paling penting dipahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mohon maaf. Maaf, mohon diadakan kajian rutin atau mingguan, bulanan di Masjid Agung Majenang, Ujung Barang, perbatasan CLP BRBS. Di sini RDS terdengar jelas sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Silahkan kalau ada yang mau mengadakan kajian rutin di sana untuk membentuk kepanitiaan dan menyiapkan tempatnya, Kemudian insyaallah taala ada ustaz dari sini yang bersedia, silakan datang untuk menghubungi ustaznya. Ya, ada ustaz Khatib, ustaz Rashid, ustaz Fauzan, insyaallah mereka siap. Silakan siapkan dulu tempatnya dan segala sesuatu. Kemudian diatur jadwalnya bersama ustaznya. Baik. Apa ustaz? Apa yang dimaksud dengan masa iddah itu? Masa iddah adalah masa menunggu ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati. Pada masa menunggu itu dia tidak boleh menikah dengan siapapun. Ini yang disebut dengan masa iddah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cium tangan kedua orang tua ketika akan pergi dan berjumpa sebagai tanda bakti kepada orang tua? Tidak mengapa insyaallah taala. Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan adanya hadis-hadis yang sahih dan juga perbuatan para sahabat mencium tangan para ulama dan orang-orang yang lebih tua. Tetapi tidak boleh seorang mencium tangan hanya karena dunia. Artinya hanya karena dia orang kaya lalu kita cium tangannya. Ini tidak boleh. Tapi kita cium tangannya karena dia orang tua kita atau karena ilmu yang dia miliki. Dengan syarat, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, seperti dalam silsilah hadis as-sahihah, yang pertama, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Setiap kali bertemu dia, harus dicium tangannya. Yani seorang kiai misalkan, seorang yang berilmu. Kemudian, yang kedua kata beliau, diperkirakan tidak akan menyebabkan orang itu menjadi sombong. Apalagi orang yang dicium tangannya dianggap sebagai orang yang memiliki karamah, sehingga mencium tangannya akan mendapatkan berkah. Nah, ini keyakinan yang salah. Baik. Demikian pula, jangan sampai mencium tangan menghilangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dan berpisah, yaitu berjabat tangan. Bukan mencium tangan, tapi berjabat tangan. Baik. Bagaimana akidahnya Ahmad Dahlan, Hashim Ash'ari, Buya Hamka dan Quraisy Shihab? Ini empat yang ditanyakan. Tiga yang pertama saya belum tahu tentang Ahmad Dahlan, Hashim Ash'ari dan Buya Hamka. Tapi yang terakhir, yang disebut terakhir, yaitu Quraisy Shihab, beliau ini adalah seorang Syiah, seorang penganut Syiah. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam buku-bukunya. Termasuk dia tidak meyakini wajibnya wanita muslimah itu menggunakan jilbab. Dan juga dia membela orang-orang Syiah yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengkafirkan para sahabat. Jadi, jangan dibaca buku-buku yang ditulis oleh orang ini. Dia berpemikiran sesat, pemikiran Syiah dan pemikiran sesat yang lainnya. Baik. Imam di kampungku subuhnya pakai kunut. Boleh enggak? Saya tidak amin dan tidak angkat tangan. Dikhawatirkan saya juga menyetujui. Dan bagaimana pendapat ulama salaf dan mutaakhirin mengenai ini? Sudah dimaklumi ini pendapat, ini permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian pula sebelumnya Alim Ahmad berpendapat, tidak mengapa kita sebagai makmum mengangkat tangan dan mengaminkan. Tetapi kita tidak berniat sebagaimana niatnya imam ketika dia kunut, yaitu dia mengkhususkan kunut pada subuh saja dan dia lakukan terus-menerus. Sebab asalnya kunut nazilah, kunut dalam sholat lima waktu itu memang disyariatkan, tetapi tidak dilakukan terus-menerus dan tidak dilakukan hanya subuh saja. Maka boleh saja kalau kita mau mengangkat tangan, mau mengucapkan amin, dengan syarat kita tidak meniatkan sebagaimana imam yang melakukan bid'ah dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Bagaimana orang yang tidak mau tahu Allah itu di mana? Yang penting percaya dan beribadah kepadanya. Kalau dia sudah membaca Al-Quran, Allah berfirman Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang Rahman berada di atas arsy-Nya. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan, siapa yang tidak mau tahu sehingga dia mengatakan saya tidak tahu Allah di langit atau di bumi, maka dia kafir. Maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang dikatakan oleh para ulama. Tapi kalau memang dia belum membaca Al-Quran dan As-Sunnah tentang di mana Allah, maka ini merupakan kerusakan akidah. Sebab bagaimana bisa seseorang beribadah kepada Allah dan dia tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagian dari ibadah juga dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu sebesar-besarnya ibadah bahkan. Pengagungan, kecintaan dan ilmu seorang tentang Allah, ini juga bagian dari ibadah yang besar. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan berikutnya, harus atau tidak wiridan setelah salat yang dikasar atau dijamak dalam perjalanan? baik dalam perjalanan maupun dalam mukim, wirid setelah sholat itu hukumnya sunnah. Kalau seorang mau melakukannya, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan dia punya hajat tertentu, lalu dia langsung bangkit berdiri, maka tidak ada dosa baginya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, sehabis salat beliau langsung meninggalkan masjid, pergi ke rumahnya mengambil sejumlah harta untuk disedekahkan. Karena beliau khawatir jangan sampai lupa atau jangan sampai terlambat. Maka kalau ada kebutuhan tertentu tidak mengapa, tetapi kalau tidak ada kebutuhan yang lain, afdalnya dia berwirid atau berzikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Saya dulu pergi bertanya dan percaya kepada dukun. Itu karena ketidaktahuan saya. Apakah sekarang saya bersyahadat dengan dipersaksikan orang atau cukup bertobat saja? Kalau mau bersyahadat dengan dipersaksikan orang, maka tidak apa-apa. Kalau cukup bertobat saja tanpa ada yang tahu, itu juga tidak mengapa. Yang paling penting di sini adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali perbuatan tersebut dan meninggalkannya serta bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Dan itu dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia sudah dikenal, diketahui oleh orang-orang bahwa dia suka datang ke dukun, maka wajib baginya untuk mengumumkan taubatnya supaya mereka tidak berprasangka buruk lagi kepadanya, atau mereka terus mengikutinya kalau dia sebagai orang yang diikuti. Ini syarat bertobat yang disebutkan para ulama. Bagi orang-orang yang suka melakukan kebid'ahan, bahkan mengajak kepada kebid'ahan secara terang-terangan, syarat dia bertobat harus dia umumkan agar orang-orang yang tadinya mengikuti dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau tidak ada yang tahu dia suka pergi ke dukun, maka cukup baginya bertobat saja. Wallahu a'lam. Bacaan iftitah saya belum selesai, imam sudah baca Al-Fatihah. Harus bagaimana bacaan saya? Kalau imam sudah baca Al-Fatihah, bacaan iftitah termasuk sunnah, boleh kita tinggalkan. Dan jangan sampai kita ketinggalan membaca Al-Fatihah sampai imam ruku. Maka kalau khawatir ketinggalan bacaan imam, ikuti imam. Dan inilah pendapat yang paling sahih, seperti yang disebutkan Al-Imam As-Sanani dalam Subul Salam. Ketika imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita ikuti juga dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kita ikuti imam, kita tinggalkan yang sunnah, kita amalkan yang wajib. Wallahu a'lam. Apa hukum kepiting, darat, bulus, ulam kaum, dan larva lebah? Apa itu ulam kaum? Yang pertama, kepiting darat dan bulus serta larva lebah, hukum asalnya dia halal, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Adapun ulam kaum, saya belum tahu binatang apa itu. Hah? Nanti dijelaskan ulang di SMS kembali, itu binatang apa itu ulam kaum. Kalau yang dimaksud ikan, maka jelas ya, ikan tidak mengapa. Ikan hukumnya halal. Tidak ada dalil yang mengharamkan kepiting darat, bulus, dan larva lebah. Ya, bulus ini kura-kura ya, atau penyu. Ini hukumnya halal. Walaupun terdapat khilaf para ulama, tetapi yang benar hukumnya halal, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebenarnya wajib atau sunnah memanjangkan jenggot dan bagaimana batasan panjangnya? Ulama khilaf, yang benar insyaallah ta'ala hukumnya wajib. Sebab Nabi SAW memerintahkan untuk memanjangkan jenggot, u'ful liha wa u'ful syawarik, panjangkan jenggot dan potonglah kumis. Tidak ada dalil yang mengecualikannya kecuali perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, itu pun beliau lakukan ketika haji dan umrah. Jadi yang benar tidak ada batasan panjangnya, kecuali dalam riwayat Ibnu Umar beliau memotong yang melebihi genggaman ketika beliau melakukan haji dan umrah. Jadi beliau pegang dengan tangannya satu genggam, yang tersisa dari genggamannya itu yang dipotong. Itu pun bukan beliau potong setiap hari atau setiap dia melewati, hanya beliau lakukan ketika beliau melakukan haji dan umrah. Tetapi itu pun pendapat yang lemah, sebab tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Jadi yang benar seperti yang dijelaskan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim, bahwa tidak ada batasan panjangnya, harus dibiarkan terus tumbuh, dan yang dipotong adalah kumis bukan jenggot. Baik. Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang sabar. Ini maksudnya bagaimana? maksudnya Allah akan menolongnya, Allah selalu mendukungnya ketika dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah menyatu dengannya seperti yang diyakini oleh orang-orang sufiyah, ajaran mereka tasawuf. Mereka yakini Allah bisa bersatu dengan makhluk. Yang benar, Allah Subhanahu wa taala menyertainya, bersama dengannya, dengan pertolongannya dan dengan ilmu dan pengawasannya. Ini yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, wallahu alam. Sampai mana bacaan tasyahud awal dan kapan acukan telunjuk? Bagaimana caranya dan bagaimana kadang gerakan telunjuk, terkadang tidak? Baik. Yang pertama, dalam hadis-hadis yang sahih, tasyahud awal itu tanpa membaca salawat. Jadi sampai pada sebelum mengucapkan salawat. Adapun tasyahud akhir, sampai salawat Ibrahimiyah selesai dikerjakan. Yang kedua, tentang mengacungkan telunjuk, yakni ketika awal melakukan tasyahud. Adapun sebagian orang yang mengacungkan telunjuknya ketika ucapan asyhadu an la ilaha illallah, itu sepanjang yang kami tahu tidak berdasarkan dalil. Yang ada dalilnya dari awal kali. Nabi SAW mengisyaratkan telunjuknya dari awal mulai tasyahud. Terkadang, yang ketiga, terkadang menggerakkan telunjuk, terkadang tidak. Yang benar dalam masalah ini, wallahu alam, menggerak-gerakkan telunjuk, hadisnya dhaif, hadisnya munkar, menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih. Jadi yang benar tidak digerak-gerakkan, tetapi didiamkan. Ini terjih ulama ahlul hadis seperti Syekh Muqbil dan ulama yang lainnya, bahwa hadis menggerak-gerakkan telunjuk adalah dhaif, wallahu alam. Saya dengar kajian seorang ustaz bahwa salah satu dari dua pendapat ulama yang rajih adalah makmum cukup mendengarkan bacaan imam ketika dijaharkan. Pertanyaannya, bagaimana masbuk yang mendapati setengah dari Al-Fatihah atau suratan ketika imam dijaharkan? Yang pertama, tentang makmum membaca Al-Fatihah. Ini memang khilaf para ulama. Adapun yang kami ikuti adalah pendapat yang sebaliknya dari apa yang disebutkan dalam pertanyaan, bahwa makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah, baik solat jahar maupun solat sir. Karena Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini mencakup imam dan makmum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperkecualikan imam atau makmum. Tetapi ini mencakup imam, makmum maupun orang yang salat sendirian. Jelas hadisnya, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salatnya bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bahkan dalam riwayat Bukhari, ketika para sahabat membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La taf'alu ila an yaqra ahadukum bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra'ha." Kata beliau, jangan kalian lakukan. Jangan kalian membaca di belakang imam kecuali apabila seorang dari kalian membaca surat Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini yang rajih insyaallah taala, ini pendapat yang kuat. Tetapi kalau seorang mau memilih pendapat yang lain yang menurutnya itu lebih kuat, maka silakan saja, tidak ada celaan padanya. Ini termasuk perkara ijtihadiyah para ulama yang memahami dalil sesuai dengan kemampuannya berijtihad. Maka tidak ada celaan baginya. Lalu bagaimana masbuk yang mendapati setelah setengah dari Al-Fatihah atau suratan ketika imam dijaharkan? Bagi yang berpendapat bacaan imam sudah cukup, makmum tidak perlu membaca, maka tidak ada masalah baginya lagi. Tetapi bagi yang berpendapat makmum juga harus baca, maka di sini ada dua keadaan. Yang pertama, kalau dia masih mampu membaca surat Al-Fatihah, lalu dia tidak membaca, masih ada waktu, tapi dia tidak membacanya, maka tidak sah solatnya. Yani rakaat itu tidak sah, harus dia gantikan dengan rakaat berikutnya setelah imam salam. Dia harus menambah rakaat. Tetapi kalau dia dapati imam sudah rukuk atau belum rukuk tapi sudah tidak memungkinkan dia membaca surat Al-Fatihah karena imam sudah akan rukuk, maka dalam keadaan seperti ini rakaatnya tetap dianggap sah, tidak perlu dia menambah rakaat setelah imam salam. Sebab adanya riwayat yang sahih dalam riwayat Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau masuk dalam salat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah rukuk, dan setelah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk mengulang atau menambah rakaatnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Ustaz, orang hamil sudah 7 bulan. Dibuatkan selamatan, lalu undang tetangganya, kumpul-kumpul berdoa, lalu makan-makan bersama. Yang saya tanya Ustaz, cara yang demikian itu termasuk bid'ah Ustaz? Ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan waktu 7 bulan dan menentukan cara berdoa harus dengan kumpul-kumpul. Apalagi berdoa dengan qor satu suara. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang hamil setiap hari kapan saja dia harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bayi yang dikandungnya selamat dan dia juga selamat. Siapa yang menentukan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan atau lebih kurang dari itu, maka ini termasuk mengada-ngada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz mohon doa untuk wudu dibacakan, apa saja yang benar? Di antaranya dalam riwayat yang sahih, ketika wudu kita mengucapkan, setelah wudu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ. Kalau kita mau tambah Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin juga boleh. Tetapi tambahan wa ij'alni min ibadikas salihin adalah hadis yang dhaif sebagaimana dijelaskan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula boleh kita mengucapkan seperti doa kafaratul majlis, yaitu subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga doa yang boleh dibaca ketika selesai berwudu dan juga doa kafaratul majlis, yakni doa sebelum menutup sebuah majlis. Baik. Sumur yang di mana warnanya sudah berubah, rasanya juga berubah, baunya sudah berubah. Apakah air tersebut bisa digunakan untuk bersuci? Dilihat dulu berubahnya karena apa. Kalau karena najis maka sudah tidak bisa lagi digunakan. Tapi berubahnya hanya karena misalkan dimasuki oleh kapur atau benda-benda suci lainnya, maka sepanjang dia masih dinamakan air, tetap boleh digunakan untuk berwudu. Seperti misalkan tercampur dengan kopi, tapi kita masih namakan air, kita tidak namakan dia kopi, maka masih bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau sudah jadi kopi, kita sudah menikmati dia sebagai kopi, maka ini tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Jadi kalau tercampuri oleh najis dan berubah salah satu sifatnya, apakah warnanya, rasanya dan baunya, ini sudah tidak lagi disebut sebagai air suci, tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau tercampur dengan benda yang suci, maka dilihat, kalau kita masih menamakan dia air, boleh digunakan untuk berwudu. Tapi kalau sudah berubah, ya, sudah jadi kopi, susu, teh dan sebagainya, maka tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apa ada tata cara sholat dalam kendaraan? Seperti dalam mobil atau harus di mana saja? Pertama, kalau seorang mampu untuk berhenti ketika dalam kendaraan, maka wajib baginya untuk berhenti. Karena sholat wajib itu harus berdiri. Ini termasuk rukun di dalam sholat. Kalau mampu dia berhenti, atau misalkan naik kendaraan umum, naik bis budiman misalkan, kan ada waktu-waktu istirahat. Itu digunakan untuk sholat. Sehingga musafir itu boleh dia sholat dengan menjamak dan mengqasar supaya dapat meringankan dia. Jadi dalam keadaan seperti ini tidak boleh sholat dalam kendaraan, tapi harus sholat ketika sudah berhenti dan turun. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam kendaraan kalau memungkinkan dia berdiri, masih mungkin dia berdiri. Kalau misalkan kotor di alas, kalau memungkinkan dia berdiri, maka harus berdiri. Harus dia berdiri. Walaupun tidak persis menghadap kiblat, karena tidak memungkinkan, tidak mengapa. Iya. Tapi kalau dia mampu menghadap kiblat, wajib baginya untuk menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, kalau semua itu tidak mampu berdiri, tidak mampu menghadap kiblat, maka kerjakan sesuai kemampuannya. Kalau bisanya hanya di tempat duduknya, kerjakan di tempat duduknya dengan menggunakan isyarat. Misalkan, kalau ruku, maka dia menundukkan kepalanya. Kalau sujud, lebih tunduk lagi. Seperti ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada tata cara tayamum dalam kendaraan? Seperti mengusap pada jok kendaraan. Kalau jok tersebut mengandung debu, biasanya ada jok yang berdebu, maka tidak mengapa. Kalau tidak di lantai, yang ada debunya. Baik. Ini, kalau tidak bisa mendapatkan air, kalau tidak bisa turun, maka boleh bertayamum apabila jok tersebut ada debu atau di lantainya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah pantas seorang suami ringan tangan dan ringan kaki terhadap istri dan anak-anaknya? Tentu saja, ini adalah tidak seharusnya dilakukan oleh seorang suami. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang kasar. Tetapi didiklah mereka dengan cara yang ma'ruf sebagaimana engkau mau mereka juga berbuat kebaikan kepadamu. Maka suami juga harus berbaik, berbuat kebaikan kepada istrinya. Sebagaimana dia inginkan, istrinya juga berbuat baik kepadanya. Dan Nabi SAW berpesan, istausu bin nisa'i khaira. Berwasiat baiklah kepada para wanita. Artinya, jangan berlaku kasar kepada mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khairukum, khairukum li nisa'ihi, wa ana khairukum li nisa'ihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling terbaik terhadap istrinya. Walaupun memukul itu terkadang perlu diperlukan. Tapi ini bukan sebagai kebiasaan. Kalau sudah tidak mempan dinasehati dengan baik-baik, baru kemudian dipukul. Itu pun bukan pukulan yang mematikan atau meninggalkan bekas atau sangat menyakiti. Hanya sekedar peringatan untuk mendidik. Iya. Tapi bukan dijadikan sebagai kebiasaan sehingga dengan mudahnya tangan dan kakinya melayang ke tubuh istri dan anak-anaknya. Dan ini sama artinya dia mendidik istri dan anak-anaknya berperilaku demikian. Maka jangan heran kalau anak-anaknya kelak suka memukul teman-temannya. Atau kemudian nanti anak-anaknya juga dia pukul kalau dia sudah memiliki anak. Dan seterusnya, ini adalah perangai yang jelek yang dimiliki oleh seorang suami. Demikian pula seorang istri harus bersikap yang baik dan menasihati suaminya agar suaminya tidak berperangai demikian. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.